sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida ma ba'd. Ikhwani fid din rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Kita selesai dari bab ma ja'a fi himayatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam jinabat tauhid. Dari kitabut tauhid. Di dalam bab ini al-muallif rahimahullahu taala menyebutkan satu ayat, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-28, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kemudian hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taj'alu buyutakum qubura wa la taj'alu qabri 'idan wa sallu 'alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Janganlah kalian jadikan kuburan atau rumah-rumah kalian sebagai kuburan-kuburan, dan jangan kalian jadikan kuburku sebagai id perayaan. Wa sallu 'alayya, dan bersalawatlah kepadaku, karena salawat kalian sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Begitu juga hadis Ali bin Abi Thalib yang diriwayatkan dan disebutkan kisah dari cucu beliau, yaitu Ali bin Husain Zainul Abidin rahimahullah. Beliau melihat seorang laki yang masuk ke dalam celah yang ada di sisi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian berdoa di celah tersebut. Maka Ali bin Husain melarang orang tersebut dan menyebutkan hadis yang beliau dapatkan dari ayah beliau Al-Husain, dari kakek beliau Ali bin Abi Thalib, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la tattakhidu quburi 'idan wa la buyutakum qubura wa sallu 'alayya fa inna taslimakum yablughuni aina kuntum. Jangan kalian jadikan kuburku sebagai id perayaan. Wala buyutakum kubura, dan jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kubur. Wasallu alayya, dan bersalawatlah kepadaku, karena taslimakum, salamnya kalian, salawat dan salam kalian sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Ini nas-nas, dalil-dalil yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah di dalam bab ma ja'a fi himayatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam jinabat tauhid. Ya, kita masuk kepada al-masail. Semoga bisa kita selesaikan pada pertemuan kali ini. Qala rahimahullah fihi masail. Al-ula tafsir ayat Bara'ah. Yang pertama, permasalahan yang pertama adalah tafsir dari ayat Bara'ah, yaitu Bara'ah maksudnya di sini surat Taubah. Ya, dikatakan sebagai surat Bara'ah karena kalimat atau ayat pertama dalam surat At-Taubah dimulai dengan kata Bara'ah, yaitu ayat yang kita bacakan tadi. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Bahwasanya ayat ini menyebutkan bagaimana sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara sifat-sifat beliau, bahwasanya beliau azizun 'alaihi ma'anittum. Ya, berat bagi beliau apa yang memberatkan kalian, apa yang menyulitkan kalian, beliau merasa berat. Harisun 'alaikum, dan beliau sangat haris terhadap kalian, sangat bersemangat agar kalian itu mendapatkan kebaikan. Bil mu'minina raufur rahim. Dan beliau yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bil mu'minin raufur rahim, terhadap orang-orang yang beriman rauf dan rahim, sangat lembut dan sangat menyayangi. Ya, ini sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dari sifat tersebut kita dapatkan yang paling berbahaya bagi umat ini adalah kesyirikan. Ya, berbahaya bagi umat ini adalah kesyirikan. Tidak ada yang lebih berbahaya lebih daripada kesyirikan bahayanya. Ya, karena itu dengan sifat beliau yang sangat berat bagi beliau apa yang menyusahkan kaum muslimin, ya, dan beliau sangat mengharapkan dan bersemangat terhadap kebaikan kaum muslimin, maka beliau akan berusaha untuk bagaimana melakukan tindakan preventif, pencegahan, ya, himayah, penjagaan, agar sisi tauhid dari umat ini senantiasa terjaga dan seluruh pintu dan jalan yang mengantarkan seorang itu kepada kesyirikan itu tertutup, tidak terbuka sama sekali. Nah, itu kaitan antara ayat ini dengan bab kita. Qala fi ats-tsaniyah, ya, al-mas'alatu ats-tsaniyah, ibaduhu ummatahu an hadzal hima ghayatul bu'd. Bagaimana beliau berusaha menjauhkan umat beliau dari daerah larangan ini. Al-hima itu daerah larangan, ya, daerah yang atau wilayah yang tidak boleh dimasuki. Yaitu yang dimasukkan di sini adalah kesyirikan. Ya, beliau berusaha menjauhkan umatnya bukan hanya dari kesyirikan tetapi juga dari jalan-jalan yang mengantarkan seorang kepada kesyirikan. Ya. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, tu'khad min qawlihi la taj'alu buyutakum qubura wa la taj'alu qabri idan. Ya. Ini diambil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu buyutakum qubura, jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian kuburan. Ada berapa makna yang kita sebutkan kemarin dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, la taj'alu buyutakum qubur. Maksudnya ada berapa, ada menjadikan rumah kuburan itu ada berapa kemungkinan maknanya? Hah? Iqbal. Ada berapa dulu? Ada dua, ahsan tak? Yang pertama, baik, yaitu jangan kalian jadikan kuburan kalian seperti jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Maksudnya seperti kuburan apa? Ya kuburan sepi, ya, dan kuburan bukan tempat ibadah, sehingga rumah kalian itu sepi dari peribadatan, sepi dari zikrullah, sepi dari qiraatul Quran, sepi dari sholat-sholat sunnah, ya, tidak dihidupkan dengan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak dihidupkan dengan zikrullah. Yang kedua, jangan, ya itu makna harfiah, jangan kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan, yaitu kalian menguburkan, ya, apakah itu keluarga kalian, ya, atau kerabat kalian, itu di rumah, ya, dilarang menguburkan seorang di rumah, ya. Kenapa? Karena juga khawatir dijadikan sebagai wasilah kepada kesyirikan, ya. Kemudian juga dari sisi lain, bahwasanya yang namanya seorang muslim itu dikuburkan bersama kaum muslimin, ya, di perkuburannya kaum muslimin, ya, ini maknanya. Yang kedua-duanya adalah sebagai penutup pintu kesyirikan, ya, atau yang lebih tepat yang kedua tadi. Ya, kalau dijadikan rumah itu sebagai kuburan, ya, ditaruh kuburan di situ, ada orang meninggal dikuburkan di rumahnya, nah ini khawatir lama-lama, ya, gulu nanti. Oh enggak kok, kita enggak, ya kita enggak ada jaminan generasi selanjutnya, sebagaimana yang terjadi pada kaumnya Nabi Nuh. Begitu juga wala taj'alu qabri idan, dan jangan kalian menjadikan kuburku sebagai id, perayaan. Ya. Yang sebagaimana kita jelaskan kemarin, perayaan atau pengulangan, setiap tahun mengulangi sengaja, ya, datang ke kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, atau bahkan setiap saat. Ya. Disebutkan kalau yang biasanya itu ziarah rajabiyah, ya, atau kebiasaan, ya, setiap sholat, karena dia rumahnya di Madinah, setiap sholat di Masjid Nabawi dia biasakan untuk berziarah ke kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang asalnya itu adalah kebaikan sebagaimana akan kita sebutkan, ya, tetapi karena diulang, nah ini mengkhawatirkan yang demikian ini, ya, dan sebaiknya tidak. Ats-tsalitsah dzikru hirsihi alaina wa ra'fatihi wa rahmatihi. Ya, disebutkan bagaimana hirsnya beliau, semangatnya beliau agar kita umatnya ini mendapatkan kebaikan. Ya, dan bagaimana lembut dan rahmatnya beliau, sayangnya beliau pada umat ini, sebagaimana disebutkan di dalam ayat harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, ya, dan sebagai bentuk ra'fahnya beliau, lembutnya dan sayangnya beliau kepada umat, adalah beliau menjaga umat ini, berusaha menjaga umat ini dari hal-hal yang merusak nilai tauhid, ya, dan mengantarkan kepada kesyirikan. Ar-rabi'ah nahyuhu an ziyarati qabrihi ala wajhin makhsus ma'a anna ziyaratahu min afdalil a'mal. Ya. Larangan beliau, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari berziarah ke kuburnya. Ya, koma. Bukan titik. Supaya apa? Supaya nanti dikira lagi kita ngelarang orang ziarah dari kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya kita katakan di sini koma bukan titik. Ya. Ala wajhin makhsus. Ya. Dengan cara yang khusus, dengan metode yang khusus. Maksudnya khusus tadi apa? Yaitu tadi pengulangan. Ya, ziarah rajabiyah yang disebutkan Syaikh Utsaimin. Setiap Rajab ziarah kepada kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini khusus namanya. Ya, atau ziarah secara khusus kepada kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan salawat dan salam. Dalam artian ya, menjadikan itu sebagai tempat khusus untuk mengucapkan salawat dan salam selain ya, dan selainnya enggak. Padahal salawat dan salam kalau kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimanapun sampai kepada beliau sebagaimana yang beliau pesankan. Ya. Ma'a anna ziyaratahu dalam keadaan ziarah kubur beliau min afdalil a'mal, termasuk amalan yang terbaik. Perhatikan. Artinya ziarah kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disyariatkan atau tidak? Disyariatkan. Ya, sebagaimana disyariatkan ziarah ke kuburan-kuburan yang lain selain kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Berkata Syaikh Utsaimin tu had min qawlihi wa la taj'alu qabri idan. Fa qawluhu idan hadha huwa al-wajhul makhsus. Ya, dan ini diambil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian jadikan kuburku sebagai id perayaan. Nah, ini perayaan ini yang sebagai bentuk khususnya. Ya. Ziarah ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam dijadikan sebagai perayaan. Tadi bulan tertentu, hari tertentu. Tetapi kalau seorang datang ke sana, ya, seorang dari Indonesia dia ziarah atau dia ke Madinah ke Masjid Nabawi, sudah dia ziarah ke kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min afdalil a'mal. Kenapa min afdalil a'mal? Ya. Fa ziyaratu fiha salamun alaihim. Wa haqquhu sallallahu alaihi wasallam a'zam min ghairihi. Fa ziyaratuhu, ziarah ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada ziarahnya tersebut kita mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Boleh kita katakan ya Rasulullah allama salli wa sallim alaik. Ya, khitab langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu boleh. Ya. Ya, ketika kita di kuburan beliau. Ya, ya Rasulullah allama salli wa sallim alaik. Baik. Nah, ini disebutkan di sini ada bentuk salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika kita berziarah ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini amalannya mulia, salawat. Wa haqquhu sallallahu alaihi wasallam a'zam min ghairihi, dan hak beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, kita ziarahi kubur beliau itu lebih berhak daripada selain beliau. Dari sisi ini dianggap amalan ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mulia, lebih utama. Ya. Tetapi ingat, bukan dijadikan sebagai kekhususan, sebagai perayaan. Ya, pada bulan tertentu, pada hari tertentu, pada tanggal tertentu. Ya, tapi umum saja pas kita ke sana ziarah. Ya. Tidak perlu harus nunggu tanggal tertentu. Seperti ziarah kuburan kaum muslimin yang lainnya. Ziarah kapan saja, bukan pada waktu tertentu. Apa waktu tertentu yang kita maksud? Nih, saat-saat ini nih, menjelang Ramadan. Ya, kenapa harus menjelang Ramadan? Atau kenapa harus ketika Syawal setelah Lebaran misalnya? Ya. Ketika di situ meyakini ada keutamaan lebih daripada yang lainnya, di situ kita menuntut dalil. Apa dalilnya? Ziaratul kubur masyru'ah pada setiap saat. Ya, ziarah kubur itu disyariatkan pada setiap waktu, tidak harus menjelang Ramadan, tidak harus ketika Syawal dan lain sebagainya. Ya. Al-khamisah nahyuhu anil ikthar minaz ziarah. Larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari memperbanyak ziarah, yaitu ziarah kubur beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena tadi la taj'alu qabri'i, dan apa makna id? Ya, yang mu'tad, yang kebiasaan dan terulang-ulang. Ini id. Ini yang dilarang. Yang ketika terulang-ulang akhirnya menjadi apa? Kekhususan. Ya. Ketika menjadi kekhususan nanti ya, di situ ada bentuk ghulu. Ya. Ada bentuk ghulu. Ya. Ketika di situ ada bentuk ghulu, nah di situ yang ngeri kita. Ya. Mengkultuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maksudnya mengkultuskan di sini menjadikan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifat-sifat yang hanya boleh dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu alaihi. Qala rahimahullah as-sadisah hadhasuhu 'ala an-nafilah fil bait. Ya. Hasuhu al-nafilah fil bait. Seruan beliau atau anjuran beliau untuk melakukan an-nafilah, yaitu salat-salat nafilah, salat-salat sunnah itu di rumah. Kalau kaitannya dengan bab kita ini adalah sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu buyutakum qubura. Dengan makna yang sudah kita sebutkan tadi, jangan kalian jadikan kuburan-kuburan. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Ya, kalau maknanya demikian, seperti mislal kubur. Ya, kenapa kak dijadikan mislal kubur? Ya tadi sepi dari peribadatan, sepi dari sholat-sholat sunnah, sepi dari qiyamul lail, sepi dari qiraatul Quran, sepi, maksudnya sepi itu dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan mungkin rumahnya ramai. Tapi ramainya dengan apa? Ya. Ramainya dengan ya, sesuatu yang sia-sia. Ramainya dengan musik, ramainya dengan ya tontonan-tontonan ya yang tidak mendidik, ramainya dengan ya gunjingan-gunjingan sallallahu alaihi wasallam, ramainya seperti itu. Tapi pernah enggak Al-Qur'an dibaca di rumah tersebut? Ya, pernah enggak? Ya. Ya, harusnya bukan pernah, tapi sering enggak? Ya. Kita sholat sunnah di rumah dalam keadaan di situ ada dalil yang lain, ya, bahwasanya sebaik-baik sholat kalian di mana adalah di rumah kalian, illa al-maktubat, kecuali sholat salawat ya yang wajib. Ya, pada hukum asalnya sholat sunnah itu di rumah, ya, kecuali yang memang sholat-sholat sunnah yang memang tempatnya di masjid, misalnya sholat tahiyatul masjid, Ya, jangan pula jadi salah paham. Oh, sholat tahiyatul masjid. Bagusnya di rumah. Nah, kan bingung nanti. Sholat tahiyatul masjid bagusnya di rumah itu gimana kira-kira itu? Ya. Nah, as-sabi'ah annahu muqarrarun indahum annahu la yusalla fil maqbarah. Bahwasanya muqarrar indahum, maksudnya muqarrar ini sudah sesuatu yang sudah mereka pahami dan tertanam di pemahaman-pemahaman mereka, bahwasanya kuburan itu tidak bukan merupakan tempat sholat. Ya, bukan merupakan tempat sholat, bukan merupakan tempat ibadah. Ya, dari mana kita dapatkan, atau beliau ini sudah kita sebutkan sebelumnya. Ya, ketika di situ ada penafsiran bahwasanya la taj'alu, ya sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu buyutakum kubura, jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Kemudian para ulama menafsirkan dan menjelaskan maksudnya adalah jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Kenapa? Karena kuburan itu bukan tempat sholat. Sehingga rumah kalian jadi seolah-olah seperti kuburan karena kalian tidak pernah sholat di situ. Nah, berarti mereka sudah paham ketika itu yang namanya kuburan itu bukan tempat sholat. Ya, mereka sudah paham bahwasanya kuburan itu bukan tempat untuk ibadah. Sehingga mereka menarik pemahaman dari hadis la taj'alu buyutakum kubura di sini, yaitu mithla al-kubur, seperti kuburan-kuburan. Ya. Jadi sudah sesuatu yang mereka pahami. Oh, ini maksudnya rumah kita jangan jadikan kuburan-kuburan. Maksudnya jangan seperti kuburan yang di situ tidak ada ibadah. Kalau misalnya, hadis ini kita sampaikan kepada orang-orang yang mereka beranggapan atau mereka melakukan tadi sholat di kuburan, baca Al-Quran di kuburan dengan anggapan itu lebih utama. Sholat untuk Allah bukan untuk penghuni kubur sebagaimana kita sebutkan dalam bab sebelumnya. Ketika kita sebutkan hadis ini, jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan, mereka akan memahami enggak bahwasanya oh, maksudnya jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan yang bukan tempat ibadah, sepi dari ibadah. Mereka enggak akan paham, enggak akan nyambung. Kenapa? Karena mereka ibadahnya di kuburan. Ya. Tapi kenapa kok ada penafsiran tadi? Penafsiran bahwasanya la taj'alu buyutakum kubura, yaitu jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan, yang mana kuburan itu tidak ada aktivitas ibadah di situ. Gitulah, begitulah rumah kalian tidak ada aktivitas ibadah seperti itu. Karena mereka paham, dan itu yang mereka pahami bahwasanya kuburan bukan tempat ibadah. Paham maksudnya ya? Bahwasanya kuburan bukan tempat ibadah, yang namanya tempat ibadah itu ya masjid, ya rumah. Nah, jangan seperti kuburan rumah kalian, nggak ada ibadah di situ. Ya, berarti pemahaman bahwasanya kuburan itu bukan tempat ibadah ini yang dipahami oleh para ulama mutaqaddimin. Mereka yang menafsirkan ini, yang harus kita pahami. Bukan pemahaman baru yang seperti itu. Justru pemahaman baru ini memang pemahaman yang dari dulu. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. As-saminah ta'lilu dhalika. bi anna salatar rajuli wa salamu alaihi yablughuhu wa in ba'uda fala hajata illa man yatawahhamuhu man arada al-qubur. Penjelasan sebab, ya ini balik kepada jangan kalian jadikan kuburku sebagai id, yaitu kuburnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ketika seorang itu bersolawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu akan sampai kepada beliau. Wa in ba'uda, walaupun dia jauh. Seperti kita di sini. Ya. Fala hajata, maka tidak ya, fala hajata ila ma yatawahhamu man aradal qurb. Ya, man aradal qurb. Padahal namanya man aradal kubur. Man aradal qurb. Artinya ya, seorang yang menyangka bahwasanya untuk mengucapkan salat dan salam itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam harus dekat dengan kuburan beliau, ya ini salah dan tidak perlu yang seperti itu. Kenapa? Karena dimanapun kita berada, ya kalau kita mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya Allah sampai kepada beliau. Kenapa kita tahu? Karena beliau yang mengatakan demikian. Ya, fa inna salatakum tablughuni haitsu ya haitsu kuntum. Ya, sehingga kalau misalnya alasan kenapa orang bolak-balik pengen mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia selalu berziarah ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi disertai keyakinan ya kalau dekat sampai, kalau enggak, kalau jauh enggak sampai. Ya, dijelaskan bahwasanya ya keliru, enggak perlu engkau bolak-balik ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga menjadi apa tadi, seperti id perayaan berulang-ulang. Ya, kalau alasanmu adalah untuk mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ucapkan dimanapun engkau berada. Ya, loh, kalau jauh nanti enggak sampai pada Rasulullah SAW. Kata siapa? Kata siapa yang enggak sampai? Ya. Rasulullah SAW mengatakan, "Fa inna sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum." Berselawatlah kalian kepadaku karena selawat kalian itu sampai kepadaku dimanapun kalian berada. At-tasi'ah, qawluhu sallallahu alaihi wasallam fil barzakh tu'radu a'malu ummatihi fi salati wassalami alaihi. Keadaan beliau sallallahu alaihi wasallam di alam barzakh, bahwasannya amalan-amalan umat beliau, yaitu berupa salawat dan salam untuk beliau, ya itu diperlihatkan kepada beliau. Ya, dari mana? Yaitu dari hadis tadi, fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum, ya, dan juga fa inna salatakum yablughuni aina kuntum. Tapi dijelaskan di sini faqat, yaitu hanya ini saja, bukan seluruh amalan dari umat-umat beliau diperlihatkan kepada beliau atau disampaikan kepada beliau, enggak. Tetapi ketika kita bersolawat ya dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka salawat dan salam kita ini ya, sampai kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wallahu taala alam, demikian yang bisa kita sampaikan. Selesai kita dari bab majaa fi himayatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam binabat tauhid. Ya. Wallahu taala alam. Sepertinya kita akan lanjutkan bab berikutnya setelah Ramadan. Ya, wallahu taala alam. Naktafi lana subhanallahi wa bihamdihi wa shallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.